Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Walhamdulillah, kita telah menyelesaikan 4 pembahasan tentang al-isti'adzah, memohon perlindungan. Al-isti'adzah terbagi menjadi 4 bagian. Walhamdulillah telah kita baca keterangan yang disebutkan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, "Walakin in ista'adha min syarrin zalim wajaba iwa'uhu." Tetapi tatkala seseorang dimintai tolong dari kejelekan orang yang zalim, maka wajib melindunginya. Wa i'adzatuhu, melindungi dan menjaganya. Bi qadril imkan, sebisa mungkin. Wa in ista'adza li yatawassal ila fi'lin mahdzur awil harbi min wajibin haruma iwa'uhu. Tetapi tatkala dia dimintai tolong untuk mengerjakan sesuatu yang haram, dimintai perlindungan dalam sesuatu yang haram, atau lari dari perkara yang wajib, meninggalkan perkara yang wajib, maka haram untuk melindunginya, haram untuk menolongnya. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu al-istighatsah. Apa itu al-istighatsah? Mungkin sebagian dari kita atau secara umum sering mendengar beberapa orang menyebutkan istighatsah, istighatsah, mari kita beristighatsah dulu. Nah, pada kesempatan hari ini walhamdulillah kita masuk pada pembahasannya. Kita akan baca keterangan dari ulama kita dengan disertakan dalil-dalilnya, pengertian dan kenyataan dari istighatsah yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu istighatsah dan bagaimana praktiknya? Bagaimana praktik sesungguhnya di dalam syariat tentang istighatsah ini? Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa dalilul istighatsati qauluhu taala, dalil bahwasanya istighatsah itu termasuk ibadah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat yang 4. Ittastaghithuna rabbakum fastajabalakum. Jikalau kalian beristighathah kepada Rabb kalian, niscaya dia akan mengabulkan kalian. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan tentang makna al-istighatsah. Apa itu istighatsah? Qala rahimahullah, al-istighatsatu talabul ghawthi. Istighatsah itu maknanya adalah meminta ghawth, meminta perlindungan. Apa itu maknanya meminta perlindungan di sini? Wa huwal inqadhu minasyiddati wal halak. Minta diselamatkan dari kegentingan dan sesuatu yang bisa membinasakannya. Ini istighatsah. Minta diselamatkan dari sesuatu yang genting dan dapat membinasakan. Ini makna al-istighatsah. Istighatsah beriringan dengan sesuatu yang genting. Tatkala seseorang dalam kondisi genting, dia berdoa kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah. Inilah namanya istighatsah. Al-istighatsah juga ada macam-macamnya. Sebagaimana al-isti'anah, al-isti'adzah, khauf, istighatsah juga terbagi menjadi beberapa bagian sebagaimana yang sebelumnya. Yang pertama adalah al-istighatsatu billahi azza wa jal, memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi genting. Jadi istighatsah itu dalam kondisi genting, seorang sedang dalam kondisi yang luar biasa membuat dia takut, sehingga dia istighatsah memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian praktiknya. Tidak perlu ada perkumpulan berjamaah, kemudian zikir berjamaah, kemudian juga melakukan ritual-ritual tertentu yang dianggap baik, yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza laisa minasy-syar'i fihi syai. Yang seperti ini bukan dari bagian Islam. Barakallahu fikum. Istighatsah itu meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi genting. Kita lihat dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, akan dijabarkan oleh Syekh Ibn Uthaymin. Qala, berkata Syekh Ibn Uthaymin, wa hadha min afdalil a'mal. Istighatsah, memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk dari amalan yang paling mulia dan sempurna. Wa huwa da'bur rusul wa atba'uhum. Perbuatan ini adalah teladan dari para rasul, yakni kebiasaan mereka para rasul dan pengikut-pengikut mereka. Mereka selalu beristighatsah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi genting, kondisi yang dapat membinasakan seseorang. Tentunya semuanya biiznillah, dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Wa daliluhu ma dzakarahu syekh rahimahullah. Dalil tentang bahwa istighatsah ini termasuk dari ibadah adalah apa yang disebutkan oleh syekh rahimahullah ta'ala. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Tatkala kalian memohon perlindungan kepada Rabb kalian, niscaya dia akan mengabulkan kalian. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sesungguhnya aku akan menolong kalian dengan mendatangkan 1000 malaikat yang datang. Demikian kata Allah subhanahu wa ta'ala. 1000 malaikat nanti yang akan datang. Akan datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menolong mereka. Ayat ini berkenaan tatkala perang Badar. Tatkala terjadi perang Badar pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Wa kana dzalika fi ghazwati Badrin. Ayat ini turun tatkala perang Badar. Hina nadhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-musyrikin. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kaum musyrikin, fi alfi rajulin wa ashabuhu 300 wa bid'ah 10 rajulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kaum musyrikin, jumlah mereka 1000 orang. Sementara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlahnya ada 300 sekian berhadapan dengan 1000. Luar biasa, berapa ini perbandingannya? Sangat banyak sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya jumlah yang sangat sedikit pada saat perang Badar. Mereka luar biasa, 1000 ingin menyerbu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Fadakhala al-'arish, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat beliau sallallahu alaihi wasallam, yunashidu rabbahu, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rafi'an yadaihi, mengangkat kedua tangannya, mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat. Ini diantara adab doa dalam menghadap kiblat, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan dan menghadap kiblat. Ini diantara adab doa, mengangkat kedua tangan dan menghadap ke arah kiblat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma juzli ma wa'adtani, ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Penuhilah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Allahumma in tuhlik hadhil isabata min ahli al-Islam la tu'badu fil ardi, ya Allah, jikalau Engkau binasakan sekelompok kecil ini dari kalangan kaum muslimin, niscaya Engkau tidak akan disembah di muka bumi ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir, saking takutnya beliau sallallahu alaihi wasallam jumlah yang sedikit mesti menghadapi 1000 dari kalangan kaum musyrikin. Beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah tabaraka wa taala dalam kondisi yang sangat genting seperti ini. Sebagaimana hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam Kitabul Jihad, Babul Imdadi bil Malaikati fi Ghazwati Badr. Kita lanjutkan. Wa mazala yastaghitsu bi rabbih rafi'an yadayhi hatta saqata ridauhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam selalu beristighatsah, terus beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon terus, mengangkat kedua tangannya sampai selendang beliau jatuh dari kedua pundaknya, menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah teladan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan susah dan senang. Beliau sallallahu alaihi wasallam selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi genting seperti ini, kondisi yang sangat mencekam. Beliau sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Beliau mengangkat kedua tangannya, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu dan selalu sampai selendangnya jatuh. Fa'akhadha Abu Bakrin radhiyallahu anhu ridaahu, dilihat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Subhanallah. Kagum Abu Bakar As-Siddiq melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengambil selendang beliau sallallahu alaihi wasallam, fa'alqahu ala mankibaihi, diletakkan lagi di kedua pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma iltazama min waraihi, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu memegang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari belakang, memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari belakang, atau bahasa kita praktiknya mungkin ditenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari belakang, ditenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari belakang. Abu Bakar melihat dari belakang, kemudian beliau tenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kafaka munasyadatuka rabbaka, cukup engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu sayanjizulaka, sesungguhnya dia akan memenuhi janjinya untukmu. Ma wa'adaka, apa yang telah dia janjikan untukmu akan dipenuhi. Fa anzalallahu hadhil ayata, akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum, jikalau kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, niscaya dia akan menjawab kalian, niscaya dia akan menolong kalian, niscaya dia akan mengabulkan kalian. Subhanallah, masyaral hibba, barakallahu fikum. Inilah pentingnya kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan senang, beliau selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam keadaan genting, dalam keadaan kesulitan, beliau tak luput dari bersandar kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian jenis yang kedua, ats-tsani al-istighatsatu bil amwati aw bil ahya'i ghairil hadirin al qadirin 'ala al ighatsati fa hadza syirkun. Istighatsah, meminta perlindungan kepada orang-orang yang sudah meninggal atau orang yang masih hidup, yang tidak ada, yang tidak mampu untuk menolong, melindungi, maka jenis yang ini termasuk dalam kategori syirik. Li'annahu la yaf'aluhu illa man ya'takidu anna liha'ulai tasarrufan khafiyan fil kaun. Karena yang demikian ini tidaklah diyakini kecuali bahwa mereka, orang-orang yang dimintai perlindungan itu, tentu memiliki pengaturan yang tersembunyi, bahasa merekanya pengaturan gaib, memiliki ilmu gaib, memiliki kendali dalam mengatur alam semesta di dunia ini. Fayaj'alu lahum hawdhan minar rububiyyah, maka dengan sebab itu dijadikanlah mereka hawdhan, bagian dari ibadah, yakni diibadahi orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang masih hidup, yang tidak mampu, yang pada hakikatnya tidak mampu untuk melakukan itu dan tidak hadir, yakni berada di tempat yang jauh. Maka ini termasuk dalam kategori asyirku billahi azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat yang ke-62, amman yujibul muttar, siapa yang mengabulkan orang-orang yang meminta dalam kondisi genting, idza da'ah, tatkala dia berdoa, wa yakshifus su, dan menyikap musibah, yakni menghilangkan musibah yang menimpa seseorang, wa yaj'alukum khulafa'al ardi, dan menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi ini. A'ilahum ma'allah, apakah ada ilah bersama Allah? Tentu jawabannya adalah tidak. Qalilam ma tadzakkarun, sedikit sekali kalian mengambil pelajaran, sedikit sekali kalian mengingat. Kemudian jenis yang ketiga, al-istighatsatu bil ahya'il 'alimin al-qadirin 'alal ighatsati fa hadza jaizun. Beristighatsah dengan orang-orang yang masih hidup, yang mampu untuk melindungi, maka hukumnya adalah boleh. Boleh yang seperti ini. Sebagaimana qala Allah taala fi kisati Musa, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kisah Nabi Musa. Fastaghathahu allazi min syi'atihi. Kaumnya Nabi Musa tatkala sedang bertikai dengan seorang yang dari kaum Firaun, dia mengalami kesulitan meminta perlindungan kepada Nabi Musa, syahidnya ini. Fastaghathahu allazi min syi'atihi, meminta perlindungan kepada beliau, kepada Nabi Musa alaihissalam, orang yang dari kalangan beliau, dari kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Alalladzi min aduwihi, dari musuhnya. Kemudian yang keempat, alistighatsatu bihayyin ghairi qadirin, memohon perlindungan dengan orang yang masih hidup tetapi dia tidak mampu. Min ghairi an ya'takid, tanpa meyakini, anna lahu quwatan khafiyatan, bahwa dia memiliki kekuatan yang tersembunyi. Misal contohnya, an yastaghithal ghariqu bi rajulin mashlul fa hadha laghwun. Orang yang tenggelam meminta pertolongan kepada seorang yang cacat, ya tentu tidak bisa, namanya dia memiliki cacat pada fisiknya, bagaimana dia akan menolong, melindungi yang seperti ini? Sia-sia wa sukhriyah, bahkan menghina. Biman istaghatha bihi, terhadap orang yang dimintai perlindungan. Fayamna'u minhu li hadhihi al-illah, maka dilarang yang seperti ini. Wa li'illatin ukhra, dilarang yang seperti ini dengan alasan yang tadi. Karena termasuk dalam perbuatan yang sia-sia. Dan alasan yang berikutnya, wahiyya al-ghariq, orang yang tenggelam tadi, rubbama tarra bidzalika ghairuhu, terkadang yang seperti ini bisa membuat orang lain tertipu. Fatawaham, mereka berkeyakinan, anna li hadzal masyrul, bahwa orang yang cacat fisik tadi memiliki kekuatan batin, kekuatan yang tersembunyi, memiliki keyakinan-keyakinan yang berbahaya. Mereka akan berkeyakinan dan keyakinan yang syirik kepada orang yang cacat tadi. Nah, yang seperti ini maka dilarang. Yunqidhu biha minasyiddah, yang bisa menyelamatkan dari seorang yang dalam kondisi genting. Inilah empat macam al-istighatsah. beristighatsah kepada Allah, beristighatsah kepada mayit atau orang yang masih hidup yang tidak hadir, yang tidak mampu untuk melindungi. Yang ketiga, beristighatsah kepada orang-orang yang masih hidup, al-ahya, yang mengetahui, yang mampu untuk melindungi. Kemudian beristighatsah kepada orang yang masih hidup yang tidak mampu, tanpa meyakini dia memiliki kekuatan yang tersembunyi, tanpa meyakini dia memiliki kekuatan gaib. Nah, inilah macam-macam istighatsah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Inilah makna istighatsah, masyaral hibah, barakallahu fikum. Perlu kita pahami dengan jelas istighatsah. Apa itu istighatsah? Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.